كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita meneruskan pelajaran terkait dengan fiqhil faraid. Sekarang masuk pada bagian ahlul furud yang keenam, yakni orang-orang yang menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat ini dengan kadar seper 6, apakah sepertiga ataukah seterusnya. Maka sekarang masuk bagian mirasul jad, bagian waris yang keenam adalah bagi kakek. Telah lewat pembahasan bagian waris bagi nenek, di mana nenek yang mewarisi adalah nenek yang memiliki hubungan dengan mayit, tidak melalui jalur laki-laki yang terhalang sebelumnya oleh perempuan, maka dia akan mewarisi dengan syarat selama tidak ada ibu si mayit ataupun juga tidak ada nenek yang lebih dekat kepada si mayit. Kemudian demikian pula hampir serupa dengan kakek. Tidak seluruh kakek bisa menerima waris. Namun di sana kakek manakah yang bisa menerima waris? Wal muradu bil jaddi huna, yang dimaui dengan kakek yang bisa menerima warisan di sini, yaitu man lam yakun bainahu wa bainal mayyiti unsa, yaitu kakek yang tidak terhalang antara dia dengan si mayit adanya seorang wanita. Kakek yang hubungannya ke mayit tidak terhalang dengan seorang wanita. Seperti siapa misalnya? Kabil seperti kakek dari jalur ibu. Untuk sampai kepada mayit harus melalui ibu, dan ibu adalah seorang wanita. Berarti kakek ini tidak menerima warisan. Nah, kalau ditanya kenapa demikian? Karena terhalangi oleh seorang wanita. Terhalangi oleh wanita, jenis wanita. Barakallahu fikum. Wala yaris, ini yang pertama. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang harus diperhatikan untuk kakek yang akan menerima waris. Setelah kakek ini tidak terhalangi oleh wanita, maka dilihat syarat berikutnya. La yarisu jaddun ma wujudil ab. Kakek tidak akan bisa menerima waris dengan bersama keberadaan bapak si mayit. Bapaknya mayit masih ada, maka kakeknya tidak akan menerima waris karena terhalang oleh bapaknya si mayit. Nah, sebagaimana nenek tadi, kalau masih ada ibunya si mayit, maka nenek tidak akan menerima warisan. Wala ma'a wujudi jaddin aqrabu minhu, dan tidak pula bersama adanya kakek yang lebih dekat manzilahnya kepada si mayit. Nah, lebih dekat manzilahnya kepada si mayit, derajatnya lebih dekat kepada si mayit. Sebagai misal, ka'abbi abbil ab ma'awujudi abil ab, seperti kakek buyut dari kakek jalurnya bapak. Buyut dari kakek jalurnya bapak, bersama keberadaan kakek dari bapak. Nah, bersama kakek dari bapak. Buyut kakek dari jalur bapak ini masih hidup. Dengan adanya di sana kakek dari bapak yang tentunya hubungannya lebih dekat kepada si mayit, maka si buyut ini tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh kakek yang lebih dekat. Difahami sampai di sini? Syaratnya mirip seperti jaddah tinggal di Bali. Kalau di sana kaum wanita, kalau di sini laki-laki. Nah, jadi kakek yang menerima waris adalah seluruh kakek yang dia itu tidak terhalang antara dia dengan mayit dengan jenis wanita. Dan jenis wanita. Dengan syarat apabila tidak ada bapaknya si mayit. Kalau ada bapaknya si mayit, maka kakek tidak bisa menerima warisan, terhalang oleh bapaknya si mayit. Atau juga terhalang oleh adanya kakek yang lebih dekat derajat manzilahnya kepada si mayit. Nah, maka kakek yang jauh ini terhalangi oleh kakek yang lebih dekat. Kalau antum sudah memahami barakallahu fikum syarat-syarat dan kategori kakek yang akan mendapatkan waris, maka marilah kita melihat berapa bagian waris bagi si kakek. Mirasul jad bil fardhi faqat wa huwa sudus. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kakek bagian warisnya adalah dia sebagai pengganti bapak. Kalau antum telah lewat dan faham tentang bagian waris bapak, maka tidak sulit memahami bagian waris kakek. Dikecualikan dalam masalah umariyatain. Mereka kakek tidak masuk. Kakek tidak masuk dalam permasalahan umariyatain. Maka di sini bagian warisan kakek kadangkala dengan cara taksib saja. Kadangkala dengan cara farad saja. Kadangkala dengan cara farad dan taksib sebagaimana bapak di pelajaran Ba'dal Asar tadi. 6. Pelajaran Ba'dal Asar, warisan bapak adalah dengan cara farad saja, yakni 1/6. Kadangkala dengan cara taksib, kadangkala dengan cara farad dan taksib. 6. Demikian pula kakek, karena dia posisinya menggantikan posisi bapak ketika bapak tidak ada. Maka kakek bagian warisannya kadangkala dengan cara fard, yakni 1/6. Wabit taksibi faqat, kadangkala menerima waris dengan cara taksib saja. Dan kadangkala dengan cara fard dan taksib bersamaan. 3 macam cara mewarisi. Fard saja, taksib saja, ataupun fard dan taksib. Bagaimana syarat-syaratnya? Fayarithu bil fardhi, menerima waris dengan cara farad, yakni 1/6. Bisyarat, dengan syarat, an yakuna lil mayiti far'un waris dakar. Sama seperti bapak, yaitu mayit memiliki cabang yang mewarisi jenis laki-laki. Ada pada si mayit cabang yang mewarisi jenis laki-laki. Apakah murni laki-laki ataukah bergabung dengan wanita? Pokoknya ada laki-lakinya dari keturunannya, maka bapak ataupun kakek hanya menerima 1/6. Barakallahu fikum. Wa yarithu bi ta'sibi faqat, dan menerima waris dengan cara taksib saja. Bisyarat, dengan syarat, alla yakuna lil mayyiti far'un waris. Mayit tidak memiliki cabang yang mewarisi. Cabang yang mewarisi, tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak anak dan tidak pula cucu, tidak memiliki keturunan, maka barakallahu fikum, kakek bisa mewarisi dengan cara taksib saja. Adapun yarithu bil fardhi wa taksibi ma'an, menerima waris dengan cara fard dan taksib bersamaan dengan syarat an yakuna lil mayyiti far'un warithin unsa la dzakara ma'aha, bahwasanya mayit memiliki cabang yang mewarisi dari jenis wanita saja, tidak ada jenis laki-laki bersamanya. Sama seperti bapak tidak? Sama. Sama persis. Demikian. Sehingga kalau antum paham tentang bagaimana cara mewarisinya bapak, maka antum telah paham cara mewarisinya kakek. Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa melewatinya. Misalu irsihi bil fard. Sekarang contoh. Kakek mewarisi dengan cara fard saja. an yamuta syakhsun an jaddihi wa ibnihi. Seorang mati meninggalkan kakeknya dan putranya. Seorang mati meninggalkan kakek dan putranya. Berapa bagian kakek di sini? Diurut, nggih. Masih menulis. Seorang mati meninggalkan kakek dan putranya. Berapa bagian kakek? Pas apa? Indak, nggih. Berapa bagian kakek? Setengah. Kenapa setengah? Karena memiliki cabang keturunan. Khairan insyaallah. Ya. Jawabannya belum pas. 6. Parasto, berapa kakek? 1/6. Barakallahu fikum. Kenapa 1/6? Karena memiliki cabang keturunan laki-laki. 6. Yang mewarisi laki-laki sehingga mendapatkan bagian 1/6. Mendapatkan bagian 1/6. Barakallahu fikum. Adapun putranya mendapatkan bagian sisanya. 6. Sehingga kalau permasalahannya seperti ini, pokok permasalahan dari angka 6. Satu bagian diberikan kepada kakek, yang lainnya sisanya diberikan kepada anak laki-laki. 6. Contoh berikutnya. Misalu irsihi bitaksib. Faqat, contoh kakek mewarisi dengan cara taksib saja. Ayyamu tasyakhsun an ummihi wa jaddihi. Seorang mati meninggalkan ibu dan bapak, ibu dan kakeknya. Seorang mati meninggalkan ibu dan kakeknya. Maka falil berapa ibu mendapatkan berapa? Ibu dan kakeknya. Berapa? Ibu berapa? Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Seorang mati meninggalkan ibunya dan kakeknya saja. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Paratno? 1/3. Kenapa 1/3? Karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Terus tidak memiliki 6 sejumlah saudara 2 orang atau lebih. Terus bukan masalah umariyatain. Berarti 1/3 di sini. Ahsantum. Yakni 1/3. 1/3 ibu mendapatkan 1/3. Adapun jad di sini kakek mendapatkan bagian apa? Bagian sisa. Bagian sisa. Maka sisa masalah dibagi 3, kemudian sisanya untuk kakek. Seandainya di sana, kita bayangkan, seandainya di sana seorang mati meninggalkan ibu dan bapaknya dan kakeknya, maka berapa bagian kakek di sini? Seorang mati meninggalkan ibu, bapaknya dan kakeknya, berapa bagian kakek setelahnya? Siapa nama antum? Hah? Dayat. Indak Dayat. Hayak. Hah? Yayat. Yayat. Indak. Ibu berapa? Bapak berapa? Kakek berapa? Sudah. Ibu 1/3 karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewah. Marisi, tidak ada saudara juga. Asanta, kalau bapak berapa? Abu Yusuf? Ibu 1/3. Ibu 1/3. Bapak sisanya. Bapak sisanya, kakeknya? Terhalang sama bapak. Barakallahu fikum. Kakeknya tidak mendapatkan karena terhalang oleh bapak. Nah. Telah lewat syarat kapan kakek mendapatkan warisan adalah kalau bapaknya masih ada. Sebagaimana nenek tidak akan mendapatkan warisan kalau ibunya masih ada. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini kakek tidak mendapatkan ketika bapaknya masih ada. Kita masuk contoh berikutnya yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misalu irsihi bil fardhi wa ta'shib. Contohnya, contoh kakek mewarisi bagian waris bagi kakek dengan cara fard dan ta'shib. Fard 1/6, ta'shib sisanya. Ayyamu tashakhsun an bintihi wa jaddihi. Seorang mati meninggalkan satu orang putrinya dan kakeknya. Maka bin telah lewat dalam contoh ab bin ketika satu orang anak perempuan ketika satu orang mendapatkan bagian warisan setengah harta. Adapun kakek sebagaimana bapak mendapatkan bagian farad 1/6 ditambah dengan sisa yang ada. Sehingga kadangkala kalau permasalahannya seperti ini, bagi yang sudah sering membagi langsung secara singkat dia mengatakan kakek sisanya. Kalau permasalahannya seperti ini, tidak ada yang lainnya. Nah, berbeda kalau seandainya di sana bin meninggalkan bin, kemudian meninggalkan meninggalkan kakek dan meninggalkan misalnya di sana barakallahu fikum adalah anak laki-laki atau sini meninggalkan demikian amnya, maka di sini akan berbeda permasalahannya. Maka permasalahan dibagi dari 6. Bin mendapatkan 3, mendapatkan 1 bagian, kemudian kakek mendapatkan 1 bagian ditambah sisa yang ada. Sekarang 1/3 setengahnya, yaitu bin mendapatkan 3, kemudian mendapatkan 1/6 1 jadi 4. Nah, kemudian mendapatkan kakek mendapatkan 2, yakni dari 1/6-nya 1 dan sisanya tinggal 1. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah? Rohani kakek. Kalau permasalahan bapak paham, kakek paham insyaallah. Ya. Namun kalau seandainya di sana dalam permasalahan Umariyata ini, seorang mati meninggalkan istri, ibu, dan kakeknya. Atau sebelumnya, seorang mati meninggalkan istri, ibu, dan bapaknya. Nah, berapa bagian istri? 1/4. Kemudian ibu? 1/3. Sisa. Bapak? Sisanya. Nah, berarti masalah dari 4, istri mendapatkan 1, ibu mendapatkan 1, kemudian bapak mendapatkan 2. Telah lewat. Nah, yakni permasalahan dari 4, ibu mendapatkan 1 karena dia mendapatkan 1/4. Istri mendapatkan 1 karena dia mendapatkan 1/4. Sisa berapa? Sisa 3. Dibagikan kepada ibu 1/3 sisa, jadi 1. Sisa berapa? 2. Maka diberikan ke bapak. Namun dalam hal ini kakek tidak menduduki kedudukan bapak dalam permasalahan Umariyatain. Seandainya seorang mati meninggalkan istri, ibu dan kakeknya, maka tidak dikatakan berarti istri 1/4, ibu 1/3 bagi dan kakek sisanya. Tidak demikian. Nah, namun tetap dikatakan istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan berapa? 1/3, kakek mendapatkan sisanya. Berarti permasalahan sekarang dari angka 12. Dari angka 12 karena terjadi penyebut 4 dan juga 3. Maka permasalahan dari 12. Istri mendapatkan 3, kemudian ibu mendapatkan 4 dan kakek mendapatkan 5. Mendapatkan 5. Nah, difahami di sini? Ini demikian. Jadi tidak menghalangi ibu untuk mendapatkan 1/3 dari jumlah utuh. Tidak menghalangi ibu untuk mendapatkan 1/3 dari jumlah utuh. Nah, barakallahu fikum. Difahami di sini? Apa perlu ditulis? Kenapa? Tidak seperti bapak. Nah, namun dalam bab yang lainnya seperti bapak. Dalam Umariyataini kakek tidak mewakili bapak. demikian. Nah, barakallahu fikum. Itu pendapat yang rajih dari pendapat yang ada. Nah, barakallahu fikum. Dipahami, Ikhwan? Paham ya? Perlu ditulis? Tidak perlu, insyaallah. Nah, jadi tadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan mirasul banat. Ini agak panjang. Jadi di sini nanti syaratnya lebih rinci atau belum? Nanti sekarang ini belum terlalu rinci. Nanti kalau bin banatul ibn itu lebih rinci. Nah. Dalam poin sebagai tanbih untuk masuk pada berikutnya, kita pertama paham kalau suami istri mudah. Nah, ibu, kalau paham ibu, dia akan paham nenek. Kalau paham bapak, dia akan paham kakek. Demikian juga sekarang tentang banat. Dia harus memahami dengan baik syarat-syarat pada banat. Kalau dia paham banat, akan memudahkan dia memahami banatul ibn. Banatul ibn. Kalau dia paham tentang mirasul banat, akan memudahkan dia memahami pemahaman tentang bagian waris banatul ibn, yakni cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dia paham bagian waris anak-anak perempuan, maka akan membantu dia memahamkan pembagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada mirasul banat. Bagian waris bagi anak-anak perempuan. Mirasul banat bitaksibi faqab wabil fardhi faqab. Bagian waris bagi anak-anak perempuan bitaksibi faqab, dengan cara taksib saja, yakni mendapatkan sisa yang ada. Nah, makna sisa di sini kadangkala utuh karena tidak ada yang lain, yang ashabul furud, maka dia diberikan bagian utuh tersebut. Nah, namun syaratnya ada nanti. Nah, dan kadangkala di bagian setelah sisa, dengan makna dibagikan kepada ashabul furud, ada sisa, maka inilah di sini. Nah, makna taksib demikian, tidak ada kadar yang ditentukan secara pasti. Maka di sini fayarisna bit taksib, maka banat akan mewarisi dengan cara taksib bisyarat-syaratnya. Al an yakuna lil mayyiti ibnun, yaitu mayit memiliki keturunan anak laki-laki yang sederajat dengannya. Keturunan anak laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, maknanya kalau seandainya orang tua mati meninggalkan sekian anak, ada di antara anak tersebut jenis laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-lakinya satu, perempuannya banyak. Nah, maka ini menjadikan anak-anak perempuan semuanya mendapatkan bagian taksib. Harta yang ada, kalau memang tidak ada ashabul furud yang lainnya, maka langsung dibagi. Yang menerima hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana bagiannya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak-anak laki-laki mendapatkan bagian, yakni dua kali bagian anak perempuan. Nah, laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan. Nah, berdasarkan ayat yang ke-11 daripada surat An-Nisa. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat, wasiat bagian waris untuk anak-anak kalian, hingga akhirnya sampai pada lafaz lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka bagi anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Ini kalau sederajat. Kalau sederajat. Barakallahu fikum. Sehingga di sini syaratnya dia akan menerima dengan taksib kalau ada bagi si mayit ini cabang keturunan laki-laki, ya, memiliki anak laki-laki. satu, dua orang tidak berpengaruh. Pokoknya ada anak laki-lakinya. Maka di sini langsung diberikan lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian, dua kali bagian dari anak perempuan. Yang kedua, wa yarisna bil fard, bisa menerima waris dengan cara fard. Bisyarti, syaratnya dahulu. Syaratnya yaitu alla yakuna lil mayyiti ibnun. Mayit tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Mayit tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, mayit tidak memiliki anak keturunan laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, maknanya di sini seandainya mayit mati, dia punya anak tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Namun si laki-laki ini mati lebih dahulu sebelum si mayit. Maka ketika si mayit mati, maka dia hanyalah meninggalkan anak perempuan saja. Nah, ini demikian maknanya. Difahami di sini ya. Jadi demikian. Kalaupun seandainya yang sederajat dengannya dalam permasalahan, seandainya mayit meninggalkan, mati meninggalkan dua anak perempuan, gambaran tadi, dan satu anak cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah mati. Mungkin ya? Mungkin demikian. Maka di sini tetap anak banat ini tidaklah mendapatkan taksib. Kenapa? Karena ini tidak sederajat dengan tadi. Ini kan semua bibik ya pas ini ya. Bibiknya bukan sederajat dengan cucu tadi. Nah, sehingga kalau sederajat. Nah, kita lihat di sini syarat yang kedua. Syarat atau yang permasalahan yang kedua, yakni menerima dengan cara fard saja dengan syarat si mayit tidak memiliki cabang keturunan anak, yaitu tidak memiliki anak laki-laki yang sederajat dengan anak perempuan tadi. Maka demikian ada dua keadaan. Lil wahidah anis. Kalau anak perempuannya cuma satu, maka mendapatkan bagian waris setengah. Faradnya setengah. Kalau anak perempuannya cuma satu, maka bagiannya adalah setengah. Dalilnya masih dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan bagian waris untuk anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Fa'inkunna nisa'an fa'ukosnataini. Kalau mereka semuanya anak perempuan, yaitu dua atau lebih, dua orang atau lebih, maka falahunna sulusa mataroka. Maka mereka mendapatkan dua per tiga bagian yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau anak perempuannya cuma satu, maka dia mendapatkan setengah. Sehingga di sini bagian waris bagi anak perempuan kalau ditinggalkan oleh orang tuanya, apakah ibu atau bapaknya, maka kalau dia bersendirian dari anak-anak yang ada, dia satu saja, maka dia mendapatkan setengah. Kemudian kalau dia lisintaini faaksar, dua orang atau lebih, as-sulusan dua per tiga. Dua per tiga. Nah, itu syarat-syaratnya. Difahami sekarang? Yes, paham ya? Jadi, anak perempuan, bagian warisnya, bisa dengan syarat taksib saja. Kapan itu? Kalau ada bersamanya anak laki-laki dari si mayit. Anak laki-laki dari si mayit. Nah, yang kedua, menerima dengan cara fard saja. Ini ada dua keadaan. Kalau anak perempuannya adalah satu orang, mendapatkan bagian setengah. Kalau dua orang atau lebih, bagiannya dua per tiga. Dua per tiga. Barakallahu fikum. Syaratnya tidak ada anak laki-laki bersamanya. Tidak ada anak laki-laki bersama dia. Barakallahu fikum. Kalau ada anak laki-laki, perempuannya mau satu, mau dua, mau tiga, tetap tidak dengan cara, oh berarti perempuannya setengah, sisanya laki-laki tidak. Namun, dia dengan cara taksib, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki diberikan dua bagian daripada anak perempuan. Nah, dua bagian anak perempuan. Maka untuk lebih memahamkan, kita masuk kepada contoh. Misalu irsihinna bitaksib. Contoh warisan bagi anak perempuan dengan cara taksib. Ayyamu tasyakhsun an ibnihi wa bintihi. Seorang mati meninggalkan anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Anak laki-laki satu orang dan satu orang anak perempuan. Meninggalkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Berarti berapa bagiannya di sini, anak perempuannya? Dengan cara apa di sini? Taksib. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka dikatakan syekh, falahumal malu kulluhu. Maka harta diberikan kepada keduanya. Harta seluruhnya diberikan bagikan mereka berdua harta seluruhnya. Nah, harta peninggalan ini diberikan kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Lahu sahman. Anak laki-laki mendapatkan dua saham, dua bagian. Walaha sahmun wahid. Anak perempuan mendapatkan satu bagian. Kalau keberadaannya demikian, maka yang dihitung adalah nilai bagian mereka. Seandainya dalam hitungan dibubuhkan dalam angka, maka meninggalkan seorang, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Berapa nilai satu anak laki-laki? Dua bagian anak perempuan. Sehingga mereka dihitung tiga. Berarti harta dibagi tiga. Dua diberikan kepada laki-laki, satu diberikan kepada perempuan. Seandainya kita tambahkan contoh yang lain. Meninggalkan dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Maka hartanya dibagi berapa? Indak? Maka asal pokok permasalahan dari angka berapa? Dua laki-laki, satu perempuan. Dibagi lima. Lima dari mana? Dua orang laki-laki nilainya? Dua kali dua, empat. Ditambah perempuan satu. Maka jadi lima. Sekarang seandainya kita balik. Meninggalkan satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Maka dibalik. Enam. Dibalik. Berarti satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan. Berarti berapa babtillah? Pokok permasalahan dibagi empat. Dari mana empat? Satu orang laki-laki nilainya dua. Nilainya dua orang, nilainya satu-satu jadi dua. Maka dibagi empat. Demikian cara menghitung. Enam. Yakni, bisa ditulis sendiri kan ya, insyaAllah ya. Bisa ditulis sendiri. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan satu bagian daripada dua bagian anak perempuan. Enam. Laki-laki mendapatkan dua bagian daripada dua kali bagian anak perempuan. Ini demikian. Barakallahu fikum. Ini dengan cara taksib. Masuk contoh berikutnya dengan cara fard. Misalu irsil wahidah bil fardi an-nisfu. Contoh bagian waris bagi satu orang anak perempuan dengan bagian yang ditentukan setengah. Dengan bagian yang disetukan adalah setengah. Contohnya, ayyamu tasyakhsun an zaujatihi wa bintihi wa akhihi syaqiq. Seorang mati meninggalkan zaujatihi, meninggalkan istri satu orang, wa bintihi dan satu anak perempuan, wa akhihi syaqiq dan saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Naam. Maka kita lihat berapa bagian istri endak ya Aba Uwais? Kenapa seperdelapan? karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. 1/8 sahih. Kemudian bint mendapatkan berapa satu orang di sini? Anak perempuan, ya? Anak perempuan kalau satu orang mendapatkan setengah. Kalau akhi syaqiq, saudara laki-laki sekandung, ini mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa sebagaimana anak laki-laki atau bapak atau kakek dan seterusnya. Namun di sana nanti akan ada pembahasan khusus tentang orang-orang yang menerima waris dengan cara sisa di sini, mana prioritas yang harus didahulukan ketika mereka berkumpul semuanya. Nah, ketika di sini dia termasuk orang yang mendapatkan taksib, mendapatkan sisanya. Berarti permasalahan kata Syekh, lizaujah sumun, istri mendapatkan 1/8. Kalau ditanya kenapa 1/8? Karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Walil bint anisfu, dan satu anak perempuan mendapatkan setengah. Kenapa demikian? Karena dia bersendirian dan tidak ada anak laki-laki bersamanya. Artinya tidak ada anak laki-laki si mayit bersama dia. Kemudian walis syaqiqil baqi, adapun saudara laki-laki sekandung, dia mendapatkan sisanya. Kenapa demikian? Karena dia termasuk ashabut ta'sib. Ashabut ta'sib. Selesai demikian. Sehingga kalau demikian, kalau dinominalkan dalam angka, maka barakallahu fikum, permasalahan, pokok permasalahan dari berapa? Bertemu 1/8 dan 1/2. Berarti pokok permasalahan dari 8. Dari 8. Maka istri mendapatkan 1. Anak perempuan dikasih 4. 3 sisanya diberikan kepada saudara sekandung. Nah, saudara sekandung. Kalau seandainya saudaranya laki-laki sekandung ini ada 2 orang. Nah, ada 2 orang. Berarti permasalahannya tinggal. Kalaulah 3 dibagi 2 menjadi pecahan, tinggal dikalikan 2 nilai 2 kepala yang ada pada saudara laki-laki ini dengan pokok permasalahan 8. Berarti permasalahan dari 16. Istri mendapatkan 2/16. Kemudian anak perempuan mendapatkan setengahnya 8/16. Dan masing-masing dari saudara laki-laki dikasih 3/16. 3/6/16. Dan seterusnya demikian. Nah, itu cara menghitung. Jadi mereka tidak diberikan bagian, berarti masing-masing adalah 3-3-3 dari awalnya, tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh yang kalau bersendirian. Contoh berikutnya. Wa mithalu irsis sintaini bil fardi as-sulusaini. Contoh bagian waris bagi 2 orang anak perempuan dengan cara fard, yakni dengan cara yang telah ditentukan bagiannya 2/3. Kalau 2 orang atau lebih dari anak perempuan, bagian warisnya adalah 2/3. Contohnya, an yamuta syakhsun an bintaihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan 2 anak perempuannya dan bapaknya. Seorang mati meninggalkan 2 anak perempuannya dan bapaknya. Berapa bagian 2 anak perempuan indak ya Luqman? 2/3. Kenapa 2/3? Karena 2 orang. Nah, karena 2 orang. Dan tidak ada keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki bersama dia. Barakallahu fikum. Maka 2/3. Suara apa, mohon tenang. Barakallahu fik. 2/3. Falil binta ini as-sulusan. Bapaknya mendapatkan berapa di sini, Abu Mukbil? 1/6 dan taksib. Atau bisa antum katakan langsung sisa. Nah, langsung sih sisa. Falil abis sudus fardon wal baki taksiban. Maka bapak mendapatkan 1/6 dari sisi bagian yang ditentukan fard, dan sisanya diberikan kembali kepada bapak karena dia ashabu taksib. Nah, maka di sini kalau begitu permasalahan kita hitung dari berapa? Dari 3. Dari 3. 2 kita berikan kepada 2 anak perempuan. Masing-masing mendapatkan 1/3, 3 demikian ya. Kemudian bapak mendapatkan 1/3. Nah, mendapatkan sisa 1/3. Ini lebih ringkas kalau kita buat tadi 1/6 dan sisanya, maka antum akan menghitungnya. Kalau begitu permasalahan dari 6. Dari 6, bin mendapatkan 4 karena 2/3. Nah, mendapatkan 4. Sisa adapun bapak mendapatkan 1/6, 1. Sisa berapa? Sisa 1 diberikan kepada bapak lagi. Jadi bagian bapak 2. Nah, maka kalau begitu masing-masing bin mendapatkan 2/6, 2/6. Kalau kita sederhanakan angka ini, sama hasilnya 2/6 adalah 1/3. Nah, dan bapak mendapatkan 2/6 juga 1/3. Sehingga lebih ringkas kalau keadaannya seperti ini, kita katakan bapak mendapatkan sisa untuk mempercepat hitungan. Nah, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum di sini, ini keadaan yang seperti ini. Keadaan yang lain. Misalul irsil aksar min sintaini bil fardhi tsulutsaini. Contoh bagian waris bagi anak wanita yang lebih dari 2 dengan farad bagian yang telah ditentukan, mereka mendapatkan 2/3. Ya, anak perempuan lebih dari 2 maka tetap bagiannya 2/3. Contohnya, an yamuta syakhsun an banatihi as-salas wa ummihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan anak perempuan 3 orang. Nah, seorang mati meninggalkan 3 anak perempuannya dan ibunya serta bapaknya. Siapa ahli warisnya? 3 anak perempuan, ibunya dan bapaknya. Maka barakallahu fikum. Abu Mobil sudah ya. Belakang siapa itu? Abu Kahfi. Safar khair insyaallah. Indak Yusuf. Berapa bagian 3 orang anak perempuan? Akh Yusuf. 3 orang anak perempuan. Berapa bagian warisnya? Alalistan Imran. Hah? Berapa Imran? 2/3. Kenapa 2/3? Karena tidak punya saudara laki-laki. Berarti kalau tidak ada saudara laki-laki, berapapun anak perempuannya mendapatkan 2/3, begitu atau gimana? Ada syarat berikutnya. Kenapa 2/3? Bagian anak perempuan kadang setengah, kadang 2/3. Nah, sekarang kenapa 2/3? Setelahnya Khairi. Hah? Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, sekarang seorang mati meninggalkan 3 anak perempuan, ibu dan bapaknya. Berarti bagian 3 anak perempuan ini berapa dari harta yang ditinggalkan? Berapa? 2/3. Kenapa 2/3? Nah, sekarang antum ditanya, kenapa 2/3? Karena barangkali antum menjawab sulusan karena membaca. Nah, sekarang yang penting antum tahu alasannya. Hah? Karena tidak memiliki saudara. Saudara laki-laki. Berarti berapapun anak perempuan mau 1, 2, 3, kalau memiliki saudara, tidak memiliki saudara laki-laki, 2/3 begitu? Hah? Setengah. Setengah atau 2/3 ini? Tanya, pindah, kalau kita pindah. Enak. Kenapa 2/3? Karena lebih dari satu orang. Barakallahu. Karena lebih dari satu orang. Ini yang paling penting. Karena lebih dari satu satu orang, sehingga 2/3. Kalau seandainya satu orang berapa? Setengah. Nah, kalau seandainya ada bersamanya saudara laki-laki yang merupakan anak tadi, yaitu dia taksib, mendapatkan satu bagian, ya, dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Barakallahu fikum. Ahsantum. Ini maka 3 anak perempuan mendapatkan bagian sulusan 2/3. Walil om, om mendapatkan berapa Abu Naufal, ibu? 1/6. Kenapa 1/6? Karena? Iya, benar. Cuma apa yang rumusannya apa? Istilahnya, karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Baik laki-laki maupun perempuan. Barakallahu fiik. Walil absudus. Oh, dikomongan dulu ya. Bapak mendapatkan 1/6. Kunaon Pak Halim? Upami tetiasa lemparna ke putrana. Muhammad, eh? Berapa Bapak mendapatkan berapa? Hah? Kenapa? Kurang ngerti. Khairan insyaallah. Bapak mendapatkan berapa? Depannya Pak Halim, ini samping kanannya. Seperenam. Ya, kenapa Bapak mendapatkan 1/6? Hah? Karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Mendapatkan taksib atau tidak? Nah, indak. Antum. Iya. Menang sabaraha anu Bapak? Hah? Anu, antum berapa Bapak mendapatkan berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena memiliki cabang keturunan. Memungkinkah dia dapat sisa? Mungkin. Jadi dapat 1/6 dan tambah sisa. Kenapa mendapatkan sisa? Karena tidak ada anak lagi, laki. Barakallahu fiik. Khairan insyaallah. Sekarang kita lihat kata syekh di sini. Maka falil banati tsulutsan, maka 3 anak perempuan mendapatkan 2/3. Walil ummi sudus, ibu mendapatkan 1/6 karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Walil abis sudus, dan bapak mendapatkan 1/6. Baginya mana ya? Nah, kenapa di sini saya tidak mengatakan bagi? Karena ini saya sudah paham masalah. Nah, harusnya kan dalam rumusan mendapatkan bagi. Namun di sini kenapa tidak dikatakan? Karena tidak tersisa sedikit pun nanti dari hitungan. Nah, habis demikian. Coba kita hitung, ya. Falam yarithil abbu huna bitaksib. Maka bapak di sini tidak mendapatkan waris dengan cara taksib. Kenapa? Li'annahu lam yabqa ba'dal furudi syai'un. Karena tidak tersisa sedikit pun setelah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, sehingga di sini 1/6 tidak kita katakan langsung sisanya. Nah, atau bisa juga dengan sisanya. Namun kalau permasalahannya ternyata sisa itu tidak ada, maka bapak tidak mendapatkan bagian. Maka didahulukan 1/6-nya. Maka permasalahan kita hitung. Anak perempuan mendapatkan 2/3, ibu 1/6, bapak 1/6. Berarti permasalahan pokoknya dari berapa? Pokok permasalahan dari 6. Dari 6, anak perempuan 3 orang mendapatkan 2/3, mendapatkan 4 bagian. Bapak, ibu 1, dan juga bapak 1. Kita hitung yang ada dulu. 4 ditambah 1 ditambah 1, 6. Sesuai habis, ada sisa? Tidak ada sisa. Sekarang permasalahan kedua, bagian anak perempuan yang 4 tadi, bisakah dibagi menjadi bilangan bulat dengan kepala yang ada? Jawabannya tidak. Kalau begitu, aul, naik ke atas. Kalau begitu, dikalikan dari 6, kali dengan 3, berarti 18. 18. Maka anak perempuan sekarang bagiannya adalah 12. Dibagi 3, masing-masing mendapatkan 4/18, 4/18, 4/18. Bapak mendapatkan bagian 3. Ibu mendapatkan bagian 3. Atau ibu mendapatkan bagian 3, ini mendapatkan bagian 3. 3 ditambah 3, 6, ditambah 12, jadi 18. Nah, demikian. Berarti habis selesai. Nah, tidak ada sisa bagi bapak. Khairan insyaAllah. Itu demikian cara menghitungnya. Perlu ditulis atau tidak? Ditulis. Nah. Dalam permasalahan akhir ini, dilihat di sini, seorang mati meninggalkan 3 orang anak perempuan. Kemudian meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Berapa bagian anak perempuan 3 orang? 2/3. Ibu 1/6, bapak 1/6 plus sisa. Istilahnya demikian aslinya ya. Kenapa plus sisa? Karena tidak ada anak laki-laki. Maka di sini permasalahan kita lihat 3 dengan 6. Maka KPK-nya berapa? 6. 2/3, 4. 6, 1. 1/6-nya 1. Adakah sisa? Tidak ada. Kita hitung. Jumlah yang ada di sini harus sinkron dengan pokok permasalahan. Sekarang 2 tambah 2 tambah 4. Jadi 6. Berarti sah sudah. Tinjauan kedua, antum lihat. Saham yang ada 4 dibagi kepala yang akan menerima 3. Apakah ada di sana terjadi bilangan bulat atau pecahan? Pecahan. Kalau begitu jangan dibagi dulu. Kalau begitu kita bulatkan dulu. Bagaimana caranya? Dikalikan kepala yang akan menerima 3. Jadi 18. Ini menjadi 12, masing-masing 4, 4, 4. 3 orang. Nah, ibu mendapatkan 3 bagian. Bapak mendapatkan 3 bagian. Maka kita hitung 3 tambah 3, 6. Tambah 12 jadi 18. Berarti bagian ibu adalah 4/18. 4/18. 4/18. Adapun ibu dan bapak tidak dikurangi walaupun angkanya meningkat. 6. 3/18 hakikatnya juga 1/6. 3/18 hakikatnya 1/6. Jadi tidak mendolimi bagian ahli waris yang lainnya. Hanya saja ini untuk memudahkan bilangan bulat yang ada. Kalau seandainya kita mungkin begini, sudahlah kasihkan 1/6 langsung-langsung, nanti terjadi kesusahan di sini. Nah, 4, oh masing-masing kalau begitu, apa namanya? Kalau begitu masing-masing dia mendapatkan 1/3, 1/3, 1/3. Oh, berapa inilah? Kalau ternyata bentuknya budak atau binatang, kuda misalnya, dapat 1/3, padahal kepenginnya semuanya hidup. Nah, ini maka susah di situ nanti. Barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum kita menjadikan di sini permasalahan waris ini menghitungnya sebetulnya nanti di akhir. Cuma kita khawatir nanti tidak bisa menyelesaikan dengan waktu yang ada, maka sudah sambari kita berjalan. Nanti ketika masuk pada cara menghitung, sudah ada gambaran yang lebih sempurna insyaallah. Demikian. Sampai di sini ada pertanyaan khusus dalam pelajaran sore hari ini. Kalau seandainya plus sama anak laki-laki. Seandainya di sini kita tambahkan meninggalkan 1 orang, maka kalau begitu didahulukan ashabul furud. Nah, ashabut taksir cara penyusunannya selalu di bawah. Kalau begitu didahulukan meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan 3 anak perempuan, atau di sini 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak laki-laki. Demikian. maka ibu mendapatkan berapa? 1/6, karena memiliki cabang keturunan. Bapak mendapatkan 1/6. Sisa apa tidak? Tidak ada sisa karena ada anak laki-laki. Maka ini mereka adalah sisa. Kita hitung di sini 1 bagian, di sini 2 bagian. 6, 1 bagian, di sini 2 bagian. Maka permasalahan dari berapa? Permasalahan sekarang dari 6. Ibu mendapatkan 1, Bapak mendapatkan 1. Sisa berapa? 4. Dibaginya berapa sekarang? 3 anak perempuan sama 1 anak laki-laki. Berarti dibagi berapa nilai semuanya ini? Dibagi 5. Bisakah 4 dibagi 5? Tidak bisa. Berarti sini berapa naik menjadi kali 5? Berarti 3? 30. 30. Ini mendapatkan 5. Ini mendapatkan 5. Ini anak perempuan. Nah, mendapatkan berapa? Bagian berapa? Sisanya berapa? 5, 5, 20. 20. Masing-masing di sini mendapatkan 5. 5. Bentar, berapa? Yakni sisanya adalah berapa? 20. Maka dibagi 5, 4, 4, 4, yang ini adalah 8. Nah, demikian. 6, 8. Sehingga dikatakan di sana ini apa namanya? Ibu mendapatkan 5/30, Bapak 5/30, 1 anak perempuan diberi bagian 4/30, 1 anak laki-laki mendapatkan bagian 8/30. Demikian difahami? Ini jadi taksib di sini, taksib, tidak dengan cara fard. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan masih tersisa di sana 4 pembahasan mengenai ashabul furud atau mengenai nama ashabul furud, yang akan kita baca pada pertemuan nantinya. Insyaallah masih tersisa 8, 9, 10, 3 pembahasan, dan ini perinciannya lebih rumit daripada sebelumnya. Nah, mudah-mudahan yang sebelumnya antum murojaah terus, sehingga besok pagi antum masuk pada Banatul Ibn. Ini kalau antum sudah paham tentang Banat. Jadi Banat ini di antum ulang-ulang nanti, biar besok pagi bisa lebih memahami dengan baik tentang Banatul Ibn. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.